dan kulihat dunia telah ku terima anugerah cintanya. Aku menyesali yang ku punya, tapi ku sadari ada lubang dalam hati. Ku cari sesuatu yang mampu mengisi lubang ini. Menanti jawaban apa yang dikatakan oleh hati. Apakah itu kamu? Apakah itu dia? Selama ini ku cari tanpa henti. Apakah itu cinta? Apakah itu cita yang mampu melengkapi lubang di dalam hati? Ku mengira hanya dia lah obatnya, tapi ku sadari bukan itu yang ku cari. Ku teruskan perjalanan panjang yang begitu melelahkan, dan ku yakin kau tak ingin aku cari tanpa henti. Apakah itu cinta? Apakah itu cita yang mampu melengkapi lubang di dalam hati? Bang di dalam.